Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal yang baru lagi tentang muallim, masih lebih cenderung kepada para pengajar Al-Qur'an dulu, adab-adab yang berkaitan dengan pengajar Al-Qur'an. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Dan hendaknya para pengajar Al-Qur'an maupun ilmu-ilmu secara umum, mereka menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh syariat. Wal khilalil hamidah wasyamil mardiyah allati arsyada ilaiha. Dan perkara-perkara yang terpuji dan tanda-tanda atau ciri-ciri yang diridhai yang ditunjuki oleh syariat. Hendaknya para pengajar Al-Qur'an atau para ulama, para ustaz menghiasi diri mereka dengan yang diperintahkan oleh syariat. Min az-zahadati fid dunya wa taqallul minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Lalu perkara pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah di antaranya adalah perkara-perkara yang baik tersebut yang diperintahkan oleh syariat, zuhud terhadap dunia. Mengambil sedikit saja dari dunia. Wa adamul mubalati biha, dan tidak terlalu memperdulikan dunia. Dan tidak terlalu memperdulikan ahlud dunia, orang yang hidupnya bergelimang dunia saja. Tidak perlu memperdulikan mereka. Ini perkara pertama yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an maupun orang yang mengajar ilmu agama secara umum. Dan sungguh telah banyak dalil-dalil yang memerintahkan untuk zuhud terhadap dunia dan tidak terlalu mengindahkan kehidupan dunia dan ahlu dunia. Banyak dalil-dalilnya. Di antara adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم. Dalam Al-Hijr ayat 88, janganlah engkau wahai Muhammad, walaupun khitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya tapi juga berlaku kepada umatnya. Janganlah engkau wahai Muhammad melihat dengan matamu kepada apa-apa yang kami membuat senang orang-orang yang bergelimang dengan dunia. Yaitu, janganlah engkau melihat harta dari orang-orang yang bergelimang dunia. Dalam ayat yang mirip surat Taha, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى. Janganlah engkau wahai Muhammad mengalihkan pandanganmu kepada harta yang kami buat senang dengannya orang-orang yang bergelimang dunia. Zahratal hayatid dunia, yang itu hanya perhiasan dunia saja. Linaftinahum fi. Yang Allah ingin menguji mereka dengannya. Allah ingin memberikan fitnah, ujian kepada mereka, kepada ahlu dunia. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki dari Allah lebih baik dan lebih kekal. Dalam dua ayat yang mirip ini, Allah melarang Rasulnya untuk melihat kepada ahlud dunia. Melihat kepada orang-orang yang bergelimang harta. Dan melarang melihat, mengapa? Kata para ulama, karena apabila melihat kepada ahlud dunia dan orang yang bergelimang dunia, melihat kepada mereka maksudnya larangan melihat, bukan larangan semata-mata melihat, bukan. Tapi larangan melihat dengan perasaan menginginkan apa yang mereka miliki. Itulah yang dilarang. Larang melihat mereka juga ingin seperti mereka. Seperti ahlu dunia. Itulah yang dilarang. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah berikan dunia kepada mereka itu hanya sebagai ujian. Dalam surat Al-Anbiya, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami uji mereka, uji manusia dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Dengan rupa sesuatu yang rupanya kebaikan, ilmu, harta yang banyak, atau dengan keburukan, musibah, dan segala macamnya. Itu sebagai fitnah, sebagai ujian saja. Allah berikan harta kepada ahlu dunia itu pada hakikatnya hanya ujian saja. لِنَفْتِنَهُمْ فِي لِنَجْعَلْ ذَلِكَ فِتْنَةً لَهُمْ وَضَلَالَةً إِبْتِلَاءً مِنَّا لَهُمْ. supaya kami jadikan itu sebagai fitnah bagi mereka, fitnah bagi ahlu dunia. Apalagi orang yang bergelimang maksiat lalu Allah kasih dunia. Ini pada hakikatnya hanya istidraj saja. Allah melarang Rasulnya untuk demikian, melihat kepada ahlu dunia dan dunia yang mereka miliki. Dan ini juga sebagaimana saya sampaikan di awal, khitab ini berlaku kepada kaum muslimin keseluruhan. Karena dalam usul fiqh, khitab kepada Rasulnya itu juga mencakup khitab kepada umatnya. Karena Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kaum muslimin. Maka pada asalnya, kalau ada khitab dalil Al-Quran ataupun hadis, khitab yang kepada Rasulullah SAW saja, maka itu juga berlaku kepada kaum muslimin secara umum. Kecuali bila ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa hal tersebut khusus untuk Rasulullah SAW. Dan dalam ayat masih ada ayat-ayat yang lain, dan dalam hadis, di antara hadis yang ma'ruf, hadis Ibnu Majah yang hasan dengan berbagai macam syawahidnya, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu wahai Muhammad, yang ini juga perintah kepada umatnya, terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Dalam hadis ini Allah menggambarkan bahwa cara untuk menggapai cinta Allah adalah dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud secara bahasa aslinya adalah istiqlal, al-i'rad anhu listiqlalihi wa ihtiqarihi, yaitu berpaling darinya karena menganggap remeh dan menganggap kecil. Dunia itu kecil. Allah mencela dunia di beberapa tempat dalam Al-Quran. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW. Yang celaan tersebut bukan celaan kepada dunia terhadap zatnya, bukan. Tapi celaan karena dunia itu apabila jadi sarana kelalaian. Yang zuhud ini dibagi-bagi oleh para ulama. Di antara yang zuhud yang wajib, yaitu zuhud dari kesyirikan. Agar tidak terjatuh kesyirikan. Ini zuhud yang wajib. Zuhud tingkatan yang kedua, zuhud dari maksiat semuanya. Baik dosa besar maupun dosa kecil, ini pun zuhud yang wajib. Ada lagi zuhud yang dari fudulul mubahat, dari hal-hal yang mubah. Ini hanya fadl saja, hanya sunnah saja, tidak sampai yang wajib. Dan pembahasan tentang zuhud itu agak panjang. Dan insya Allah mungkin nanti akan dibahas oleh ustadz yang ada lagi kajian Arba'in An-Nawawiyah. Ya baik sahabat Ismail Radio AM774 kilo berbahagia bersama Al-Quran, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini dari pembahasan bab keempat dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar pembawa Al-Quran. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya silakan menghubungi di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa Anda sampaikan di nomor 0896147747474 dan juga di nomor 0852627744. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Kampung Sawah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil ilmu dari seorang ustadz yang fasik dalam hal akidah, sementara saya masih mengenal banyak kebaikan padanya? Ya demikian. Syukran pada hamba Allah yang menyempatkan waktunya untuk menarikkan kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran dan melayangkan pertanyaan kepada kita di sini. Apakah boleh kita mengambil faedah dari ustadz yang fasik dalam akidah, tapi dia apa? Masih mengenal kebaikan padanya kan? Masih ada kebaikan-kebaikan padanya. Sebenarnya ini harus diperinci dulu. Apa yang dia maksud dengan fasik dalam akidah? Karena ada kesesatan dalam akidah. Ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Menyebabkan pelakunya kafir. Yang ini sepakati oleh para ulama. Apabila menyebabkan orang tersebut, ulama tersebut, ustaz tersebut meyakini akidah yang menyebabkan dirinya kafir, maka itu tidak boleh mengambil ilmu darinya. Disepakati oleh para ulama. Di antaranya dari Rafidhah. yang gulat rafidhah. Adapun fasik yang menyebabkan dia fasik dalam akidah, sebenarnya fasik sendiri itu pun ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalafi. Ada yang menyebabkan pelakunya fasik bittifaqil ulama, sepakat para ulama. Ada yang masih mukhtalafi, fasik tapi masih diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya kalau fasik yang seperti Syiah tapi di zaman ulama terdahulu. Di zaman ulama terdahulu, Syiah maksudnya apabila di kitab-kitab ulama terdahulu itu mendahulukan Ali bin Abi Thalib lebih dahulu daripada Uthman, tapi tetap memuliakan para sahabat, memuliakan Abu Bakar dan Umar. Secara akidah ini kesalahan dalam akidah. Kenapa? Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah lebih diutamakan Uthman dari Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan ijma' sahabat, Uthman menjadi khalifah. Berdasarkan musyawarah Ahlus Syura, yang itu sebagai perwakilan para sahabat, dan para sahabat ketika itu banyak masih hidup dan menyetujuinya bahwa Uthman lebih afdol dari Ali bin Abi Thalib. Tentu ini kesalahan dalam akidah, dan ada para ulama yang akidahnya demikian. Seperti diriwayatkan bahwa Abdul Razzaq As-San'ani akidahnya demikian, lebih mendahulukan Ali daripada Uthman. Seperti juga Ibnu Jarir At-Tabari juga disebutkan bahwa beliau lebih mendahulukan Ali daripada Uthman. Dan lain-lain para ulama dalam kitab hadis yang itu ruwat hadisnya mereka dalam akidah Syiah. Bahkan ada juga Khawarij juga ada. Khawarij tapi dia soduk, jujur dalam perkataannya. Kenyataannya para ulama hadis tetap mengambil ilmu dari mereka. Sebenarnya kalau masih mubham seperti ini kita tidak bisa menentukan, harus didetail dulu fasiknya dalam hal akidah bagian mana. Apakah itu yang masih ikhtilaf para ulama? Ada namanya furu' akidah, yang itu pun para ulama ahlu sunnah sendiri masih khilaf para ulama. Yang itu tidak menyebabkan pelakunya fasik. Harusnya lebih didetail lagi baru kita bisa memperinci. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada hamba Allah di Kampung Sawah. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita masih buka pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp juga di nomor 0896147474774 dan juga di nomor 0852627474774. Ya, sebelum kita tutup barangkali ada yang ingin disampaikan, Ustaz. Ya. Dari pelajaran pagi hari ini, Al-Imam An-Nawawi menekankan tentang ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Hendaknya para ulama, para pengajar Al-Qur'an, para ustaz, dia tidak benci apabila muridnya belajar kepada ulama lain, belajar kepada ustaz yang lain yang mereka masih memberikan faedah, memiliki faedah. Adapun kesalahan yang terdapat pada ulama lain, terdapat pada ustadz yang lain. Sebenarnya itu kebanyakan yang di zaman sekarang itu tidak menyebabkan ulama tersebut, ustadz tersebut ditinggalkan ilmunya. Apalagi sebagian besarnya itu hanya sebatas isu belaka. Isu belaka yang disebar oleh orang-orang yang hadir di majlis yang ingin menyebarkan fitnah saja. Hendaknya kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang demikian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Akhir kata, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.